rasakan penderitaan selama ku menjalin kasih mesra denganmu. Telah diucapkan janji setia akan cinta suci yang telah lama terjalin. Namun duri selalu menghalangi. Semoga ayah bundamu sadarlah sadar akan cinta suci yang telah lama terjadi. Semoga ayah bundamu sadarlah sadar.